Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihimussalam adalah tentang cara beriman kepada para rasul alaihimussalam bagian yang ke-13. Ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Hal ini menunjukkan keutamaan beliau di sisi Allah dan menunjukkan betapa pentingnya risalah yang beliau bawa, karena risalah beliau adalah risalah yang terakhir dan tidak ada lagi risalah setelah risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ayat-ayat atau mukjizah-mukjizah tersebut, yang pertama adalah Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra adalah dijalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Maha suci Zat yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Adapun Al-Mi'raj, maka yang dimaksud adalah diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'araja bi ilas sama'id dunya, maka Allah mengangkatku ke langit dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dua perjalanan yang jauh yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat menunjukkan kekuasaan Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Yang kedua, terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat kiamat dan bulan telah terbelah, dan apabila mereka melihat satu ayat mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang terus menerus. Surat Al-Qamar ayat yang pertama sampai kedua. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuriyahum ayatan fa arahum insyiqaqal qamari. Sesungguhnya penduduk Mekah telah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan satu tanda kekuasaan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, di antara ayat-ayat atau mukjizah-mukjizah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al'an." sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah dahulu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Sungguh aku mengetahuinya sekarang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kabar beliau tentang mati syahidnya Umar ibn Khattab dan Uthman ibn Affan, semoga Allah meridhai keduanya, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Uhudin wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu farajafa bihim fadharabahu birijlihi qala usbut Uhudu fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung Uhud dan bersama beliau Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka bergetarlah gunung Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menendang gunung Uhud dengan kaki beliau seraya berkata, tenanglah wahai Uhud, tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Umar dan Uthman dibunuh dan meninggal dalam keadaan syahid. Yang kelima, menangisnya batang pohon kurma. Berkata Jabir ibnu Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, kanal masjidu masqufan ala judu'in min nakhlin, fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqumu ila jid'in minha, falamma suni'a lahul mimbaru wa kana alaihi fasami'na lidhalikal jid'i sawtan ka sawtil 'ishar hatta jaa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu 'alayha fasakanat. Dahulu Masjid Nabawi bertiangkan batang pohon kurma, maka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah beliau berdiri di dekat salah satu batang tersebut. Ketika dibuatkan mimbar kemudian beliau berkhutbah di atasnya, maka kami mendengar suara batang kurma tersebut seperti suara unta yang sedang hamil 10 bulan. Sampai datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meletakkan tangannya pada batang tersebut, maka diamlah batang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.